الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, Fiqh Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan ini kita masih membahas bab yang keenam, yaitu perang Hudaybiyah hingga perang Mu'tah. Dan pada bab yang keenam kita sudah membahas pasal yang pertama, yaitu tentang perang Hudaybiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan baiat bersama para sahabatnya atas diisukannya wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang untuk pergi ke Mekah untuk melakukan negosiasi dengan orang-orang Quraisy agar mereka bisa masuk ke kota Mekah. Diutuslah Khirashah bin Umayyah. Kemudian yang terakhir diutuslah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika tersebar isu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau akhirnya marah dan para sahabat pun juga marah dan akhirnya melakukan baiat yang disebut dengan baiatur ridwan, baiat di bawah pohon dan membaiat untuk senantiasa meminta darah Utsman bin Affan yang diisukan terbunuh. Kemudian setelah baiat itu terjadi, hampir seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kecuali Al-Jad bin Qais. Dan Al-Jad bin Qais adalah seorang munafik yang tidak mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ternyata setelah baiat selesai, maka muncullah Utsman. Ternyata isu saja. Ternyata isu saja yang tersebar bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat. Lalu kaum muslimin berkata kepadanya, bahwa Utsman telah melakukan tawaf. Kemudian Utsman membantah hal tersebut. Sungguh buruk dugaan kalian, demi jiwaku yang berada pada genggamannya, seandainya aku tinggal di sana selama 1 tahun, sementara Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah, niscaya aku tidak akan tawaf sehingga Rasulullah SAW tawaf terlebih dahulu. Orang-orang Quraisy mengajakku untuk tawaf, tetapi aku menolaknya. Kaum muslimin pun berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memang adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling baik sangkanya daripada kita. Yang jelas, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pulang menemui Rasul SAW di Hudaybiyah. Pulang dari kota Makkah ke Hudaybiyah. Kemudian orang-orang Quraisy mendengar bahwa Rasulullah SAW melakukan baiat dengan para sahabatnya. Bahwa Rasulullah SAW melakukan baiat dengan para sahabatnya. Di sini orang-orang Quraisy terbagi menjadi dua. Ada yang mereka takut dan akhirnya mereka ingin berdamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mereka ingin berperang. Akhirnya mereka pada malam hari sekitar 80 orang mereka pergi ke Hudaybiyah untuk melakukan kecurangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada saat itu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau adalah pimpinan jaga malam di Hudaybiyah. Beliau bisa menawan 80 orang tersebut. Dan akhirnya 80 orang tersebut dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 80 orang tersebut yang dari Quraisy. Hal ji'tum fi ahdi ahad aw hal ja'ala lakum ahadun amanan? Apakah kalian datang karena perjanjian dengan seseorang ataukah dia menjadikan bagi kalian ada seorang dari kalian menjadikan aman? Maka 80 tersebut mengatakan la. Fakhalla Rasulullah SAW sabilahum wa'afa anhum jami'an. Rasulullah SAW akhirnya memaafkan mereka dan membiarkan mereka pulang kembali ke kota Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan agar terjadi perdamaian sehingga beliau bisa berumrah ke kota Mekah. Dan bahwasanya beliau datang memang tidak ingin berperang. Makanya akibat kejadian ini turunlah ayat dalam surat Al-Fath ayat 24. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menahan tangan mereka tangan mereka dari kalian dan tangan-tangan kalian dari mereka di lembah kota Mekah setelah kalian bisa menawan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menawan 80 orang tersebut dan beliau tidak apa-apakan. Beliau hanya tangkap kemudian ditanyai, adakah yang menyuruh kalian? Adakah kalian sudah berjanji dengan seseorang? Maka tidak ada. Lalu mereka dilepaskan dan dikembalikan ke kota Mekah. Tujuannya adalah agar Rasulullah SAW masih bisa untuk ke kota Mekah dan bahwasanya agar orang-orang tahu bahwa Rasulullah SAW datang tidak ingin berperang. Kemudian setelah itu orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Mereka berkata, temuilah Muhammad dan ajaklah damai dengan catatan ia harus kembali meninggalkan kita tahun ini. Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab berkata bahwa ia dapat memasuki Mekah dengan cara paksa. Suhail pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangannya, beliau berkata, sungguh ia telah memudahkan urusan kalian. masyarakat Quraisy menginginkan damai dengan mengutus orang ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan fa'al. Fa'al itu optimis dengan datangnya Suhail. Suhail artinya adalah yang dipermudah. Makanya ketika melihat Suhail datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad sahula lakum amrakum." Telah dimudahkan bagi kalian perkara kalian. Telah dimudahkan bagi kalian perkara kalian. Sahal itu artinya mudah. Telah dimudahkan bagi kalian perkara kalian. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, arada alqaumu sulha hina ba'athu hadzal rajul. Orang-orang Quraisy menginginkan perdamaian ketika mengutus Suhail bin Amr. Ketika ia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun berbicara lama dalam rangka bernegosiasi hingga ada kata sepakat antara keduanya. Ketika segala sesuatunya sudah final dan tinggal dituangkan dalam tulisan, tiba-tiba Umar menemui Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Benar." Umar berkata, "Bukankah kita ini umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, jagalah loyalitasmu. Sungguh aku bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah." Umar berkata, "Aku juga bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah." Artinya, di dalam hal ini Umar bin Khattab tidak setuju ada perdamaian. Kita masuk saja, enggak ada urusan sebenarnya. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Umar kembali bertanya, "Bukankah kita ini umat Islam?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." "Bukankah mereka itu kaum musyrikin?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Umar kembali bertanya, "Lantas mengapa kita merendahkan agama kita?" Ini perkataan yang sangat terkenal di kitab-kitab sejarah. Di kitab-kitab sejarah, yaitu Umar berkata, "Falima nu'tid daniyata fi dinina." Wahai Rasulullah, kenapa kita rendahkan agama kita? "Falima nu'tid daniyata fi dinina." Wahai Rasulullah, kenapa kita merendahkan agama kita? Artinya, dengan perjanjian Hudaibiyah ini, kita seakan-akan merendahkan agama kita. Kita seakan-akan merendahkan agama kita di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku." Lalu Umar berkata, "Setelah peristiwa itu aku selalu puasa, bersedekah, sholat malam, dan memerdekakan budak. Karena aku khawatir akan ucapanku dan aku mengharap semoga menjadi kebaikan." Ini menunjukkan bahwasanya khawatirnya Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dianggap menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib seraya berkata, "Tulislah bismillahirrahmanirrahim." Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disuruh menulis bismillahirrahmanirrahim, maka akhirnya Suhail berkata, "Amma ar-rahman fa wallahi ma adri ma hi." Adapun ar-rahman, aku tidak tahu apa itu ar-rahman. Mereka hanya cuma kenal bismillah. Adapun ar-rahman mereka tidak kenal. Maka walakin uktub bismika Allahum. Tetapi uktublah bismika Allahumma. Jadi tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang-orang kaum muslimin mengatakan, "Wallahi naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim." Demi Allah, kita akan tulis dan kita akan menulisnya cuma bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub bismika Allahumma." Artinya sudah tulis saja bismika Allahumma. Toh artinya sama saja. Bismillahirrahmanirrahim dengan bismika Allahumma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah Suhail ibn Amr." Yang artinya ini adalah kesepakatan antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Ada kata-kata Rasulullah di situ. Maka Suhail berkata, "Wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wala qatalnaka walakin uktub bismika wasma abika." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi innila Rasulullah in kadzabtumuni." Artinya kata Suhail, "Demi Allah, kalau kami mengetahui engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan larang engkau untuk datang ke Baitullah dan tidak akan kami perangi engkau. Akan tetapi tulislah namamu dan nama bapakmu min Muhammad bin Abdullah." Nama dan nama bapak. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Demi Allah, sungguh aku benar-benar Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Imhu." Hapus. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "La wallah ma la amhaha." Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arini makana." Tunjukkan aku mana tempatnya. Kan beliau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Mana tempatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapusnya dengan tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Ama inna laka mithlaha sata'tiha wa anta muttar." Artinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan memiliki semisal dengan ini. Dan engkau akan datang dalam keadaan seperti ini, wahai Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan kamu terpaksa." Seakan-akan Rasulullah SAW memberikan isyarat apa yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib ketika berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di situ nanti, jauh hari nanti, terjadilah peperangan antara Muawiyah dan Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian ada dua utusan tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau tidak mau menghapus itu. Rasulullah SAW ingatkan, ini akan terjadi nanti pada dirimu wahai Ali. Dan benar, Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemimpin, kemudian beliau terjadi peperangan antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ada dua utusan di situ. Seperti yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang harus patut diingat para ikhwah. Kadang-kadang kita harus wajib taat kepada guru kita untuk sesuatu yang bukan maksiat. Taatlah kepada gurumu untuk sesuatu yang bukan maksiat. Karena kadang-kadang dia berbicara dengan hal-hal yang di atas ilmu agama yang kita belum paham atasnya. Taatlah atasnya. Saya punya kejadian akan hal ini. Beberapa waktu yang lalu, Syekh Abdul Razak datang. Dan saya sudah ada perasaan bahwa beliau datang atau kangen aja gitu, di kangen. Maka suatu saat saya ngeliat media sosial, kemudian ada video beliau bersama orang yang cacat menghafal Quran. Kemudian karena saya kangen, saya terjemahkan. Kemudian saya sebarkan. Hari pagi saya sebarkan itu, siangnya beliau datang, padahal saya tidak tahu sebelumnya. Kemudian Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Kiran dan Dirjah Hafizahullah Ta'ala mengatakan, beliau dibicarai oleh Syekh. Lihat taatnya seorang murid kepada guru. Jangan ada yang tahu saya di Indonesia. Maka Ustaz Firanda sedekat itu dengan saya, tidak memberitahu. Itu harus dijaga. Jadi bagaimanapun ketika ada amanah dari seorang guru, maka dia berbicara di atas ilmu agama. Dia berbicara di atas ilmu agama, dan kita harus menjaga rahasia sebagaimana diperintahkan oleh guru kita, selama itu bukan maksiat. Begitu juga perintah-perintah yang lain. Dan itu banyak terjadi kepada para sahabat Nabi. Dan siapa saja yang menolak saat itu, maka terjadi sebagaimana yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka selama bukan maksiat, taatilah gurumu. Apalagi jangan sampai merendahkan. Apalagi sampai menggibah, apalagi sampai menghina. Ini tidak akan berkah ilmunya. Lalu setelah menulis pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil saksi-saksi. Saksinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhum ajma'in. 7 orang saksi dari kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian saksi dari orang-orang kafir Quraisy, Huwaitib bin Abdul Uzza, Mikraz bin Hafs, 2 orang tersebut. Nah, apa yang ditulis ini? Inilah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini tidak disebutkan secara rinci di sini oleh Syekh penulis kitab kita. Saya bacakan. Keduanya sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Satu itu. Dan menciptakan rasa aman bagi setiap orang dan saling menahan diri. Ini satu. Yang kedua, siapa saja yang datang kepada Muhammad dari kalangan Quraisy tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan. Dan siapa yang datang dari kepada Quraisy dari kalangan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Quraisy tidak wajib mengembalikannya. Ini yang paling berat. Jadi misalkan ini kaum muslimin, ini kaum kafirin, kaum kafir Quraisy. Kalau ada yang datang dari orang-orang Quraisy ke kaum muslimin tanpa izin wali, orang-orang kafir Quraisy, maka harus dikembalikan. Sedangkan kalau yang datang dari kaum muslimin dengan kepada kaum kafirin, maka tidak boleh dikembalikan. Jadi yang kaum muslimin datang ke orang kafirin, orang musyrikin, kafir Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Sedangkan orang musyrikin yang datang kepada kaum muslimin jika tanpa izin, maka wajib dikembalikan. Dan ini merugikan. Secara keadaan kaum muslimin merugikan. Tapi secara wahyu tidak. Nah, itu dua hal yang disebutkan oleh penulis dari poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Di sana ada 5 poin. Saya bacakan. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini pulang kembali ke kota Madinah. Tidak masuk Mekah. Dan tahun depan kaum muslimin masuk selama 3 hari. Mereka boleh membawa pedang untuk perjalanan. Tetapi pedangnya tersimpan di dalam sarungnya. Tidak boleh seorang Quraisy pun mengganggu mereka dengan berbagai macam gangguan. Ini perjanjian Hudaybiyah yang pertama. Tahun ini pulang, kemudian tahun depan baru masuk. Makanya kan tahun ini berarti tahun ke-6 Hijriah pulang. Tahun depan itu disebut dengan Umratul Qadha, Umrah ganti. Jadi umrah yang pertama setelah beliau hijrah itu tahun ke-6 Hijriah. Umrah gantian itu tahun ke-7 Hijriah. Umratul Qadha. Dan Nabi Muhammad SAW selama beliau menjadi Nabi dan Rasul, setelah berhijrah beliau cuma melakukan 4 kali umrah. Tapi ayat ala kullin, beliau pulang kemudian harus kembali tahun depan, dan itu pun di Mekah cuma 3 hari. Tidak boleh orang-orang Quraisy mengganggunya sama sekali. Boleh membawa pedang, akan tetapi tidak terhurus. Yang kedua, yaitu gencatan senjata. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nah, ini disebutkan dalam kitab kita. Gencatan senjata, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Kemudian yang ketiga, nah ini yang juga disebutkan dalam kita. Siapa yang ingin masuk dari orang Quraisy ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan dia masuk. Dan siapa yang ingin masuk ke dalam tempat orang Quraisy, silakan dia masuk. Nah, ini tidak disebutkan. Artinya begini. Ini kan kelompok kaum muslimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kelompok kaum kafirin Quraisy. Maka kan di luar-luar banyak kabilah-kabilah. Nah, kabilah itu siapa yang ingin masuk ke dalam golongannya, kelompoknya kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW, silahkan. Siapa yang ingin masuk, maka silahkan. Ya, maka silahkan. Maka pada saat itu ada Khuza'ah. Khuza'ah mengatakan, nahnu ma'aqdi Rasulullah SAW. Kata suku Khuza'ah, kami bersama Rasulullah. Meskipun dia tidak masuk Islam. Mereka tidak masuk Islam. Itulah hebatnya orang-orang Arab. Mereka menjadi sekutu meskipun tidak seagama. Kaum Khuza'ah bersama Rasulullah SAW. Lalu ada keturunan Bakr mengatakan, nahnu fi aqdi Quraisy wa ahdi. Kami akan bersama orang-orang Quraisy. Nah, di situ. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Nabi Muhammad SAW pulang. Kemudian kembali tahun depan. Kemudian boleh membawa pedang dan boleh tinggal di kota Mekah selama 3 hari. Yang kedua apa? Bahwa genjatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, siapa yang ingin masuk dalam 2 kelompok silahkan. Yang ingin masuk kelompok kaum muslimin silahkan. Yang ingin masuk kelompok kaum kafir Quraisy silahkan. Yang masuk Khuza'ah kepada kaum muslimin, Banu Bakr, keturunan Bakr masuk ke dalam kaum kafir Quraisy. Yang keempat, perjanjiannya adalah, nah ini yang disebutkan dalam kitab kita. Barang siapa dari kaum kafir Quraisy yang mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa izin orang-orang kafir Quraisy, maka wajib dikembalikan. Sebaliknya, siapa yang mendatangi kaum Quraisy dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dikembalikan. Karena hadza asyaddu syartin al muslimin. Ini syarat paling berat. Seperti dizalimi, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kelima adalah bahwa 2 kelompok ini aibah makfufah wa annahu la islal wa la ighlal. Yaitu bahwa aibah makfufah itu artinya adalah mereka sebenarnya tidak ada peperangan, ingin tidak ada peperangan. Kemudian tidak ada pencurian, tidak ada pengkhianatan. Nah, ini nanti yang terjadi. Pengkhianatan itu terjadi dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu 5 syarat dari perjanjian Hudaibiyah. Tidak ada peperangan, tidak ada pencurian, tidak ada pengkhianatan. Ini adalah apa? Perjanjian Hudaibiyah. Yang menarik, ada cerita. Ada seorang yang bernama Abu Jandal. Abu Jandal ini radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Abu Jandal tinggal di Mekah dan masuk Islam, tapi masih di Mekah, tidak bisa keluar ke Madinah karena ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, ditahan oleh bapaknya Suhail bin Amr. Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr yang ikut, yang menjadi utusan siapa? Orang-orang kafir Quraisy tadi. Abu Jandal ketika sudah terjadi perjanjian Hudaibiyah, dia melemparkan dirinya kepada kaum muslimin. Kemudian Abu Jandal mengatakan, "Ya Muhammad, hadza awwalu ma uqadhik alaihi antaruddahu ilayya." Ketika Abu Jandal melemparkan dirinya kepada kaum muslimin, sang bapak Suhail bin Amr, "Wahai Muhammad, ini adalah kejadian pertama. Engkau harus mengembalikan itu kepadaku. Itu anakku, aku tidak mengizinkannya." Dan Abu Jandal radhiyallahu anhu disiksa habis-habisan di kota Mekah oleh bapaknya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lam naqdil kitab ba'd." Ini belum selesai. Artinya perjanjian belum selesai, masih ditulis. Rasulullah SAW masih mencari celah. Ini belum selesai. Kata Suhail, "Fa wallahi idzan lam usalihka ala syai'in abada." Kata Suhail, "Demi Allah, kalau begitu sudah enggak ada perjanjian sama sekali. Kita batalkan ini perjanjian." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajizhuli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Belikan aku sebuah dispensasi atas perjanjian ini. Biarkan Abu Jandal dia masuk kepada kaum muslimin, pulang kembali ke kota Madinah. Pulang ke kota apa? Pergi ke kota Madinah." Maka kata sang bapak Suhail bin Amr, "Ma ana bimujizihi lak." Aku tidak akan mengizinkan anakku untukmu. Maka kata Rasulullah SAW, "Bala, fa'al." Ayo kerjakan, wahai Suhail. Maka Suhail berkata, "Ma ana bifa'il." Aku tidak akan mengerjakannya. Kemudian Mikras berkata, "Bala qad ajaznahu lak." Mikras berkata, "Sudah, kami izinkan, ayo. Silakan Abu Jandal bawa sana." Jadi di antara mereka pun terjadi perbedaan. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Ahmad, Suhail berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abu Jandal ketika Abu Jandal berkata kepada Rasulullah SAW, lihat ya, subhanallah, perjanjian dan bagaimana imannya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini kan perjanjian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah mengadakan perjanjian dan perjanjian sudah selesai. Sekarang ada kasus di depan, kasus baru. Kalau kita baperan susah itu. Maka Abu Jandal sampai berkata, "Ya masyarul muslimin, atarudunani ila ahli syirik. Fayaftinunani fi dini." Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengembalikan aku kepada orang-orang musyrik? Mereka akan mengganggu agamaku. Jangan-jangan aku bisa kembali kepada kaum musyrikin. Subhanallah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jandal juga berkata, "Ya ma'asyaral muslimin." Teriak beliau, "Wahai kaum muslimin, uraddu ilal musyrikin waqad jitu musliman." Apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik? Aku datang kepada kalian dalam keadaan masuk Islam. Ala tarawna maqad lakitu. Apakah kalian tidak melihat apa yang aku sudah rasakan? Wa kana sallallahu kana radhiyallahu anhu yu'adzib 'adzaban syadidan fillah. Beliau sangat disiksa dengan siksa yang pedih karena menegakkan agama Allah. Lihat di situ subhanallah. Apa jawab Rasulullah SAW? "Ya Aba Jandal, isbir wahtasib." Wahai Abu Jandal, bersabarlah, berharaplah pahala. "Inna Allah Azza wa Jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustada'afina farahan wa faraja wa makhraja." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan untukmu dan siapa saja yang bersamamu dari orang-orang yang lemah, farajan, jalan keluar, wa makhraja, dan jalan keluar. "Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan." Kita sudah melaksanakan perjanjian. "Fa'atainahum 'ala dzalik." Kita sudah janji mereka dengan hal itu. "Wa atauna 'alaihi ahdan." dan mereka sudah menjanjikan kepada kita juga perjanjian wa inna lan naghdira bihim, kita tidak akan pernah mengingkari janji mereka, janji kita dengan mereka. Maka antum tahu Umar bin Khattab melihat kejadian tersebut langsung berdiri, kemudian meloncat pergi ke Abu Jandal. Waja'ala yamshi ila jambih wa yaqulu lah usbir Abu Jandal. Beliau langsung loncat, kemudian berdiri di sampingnya Abu Jandal. Kemudian Umar berkata, sabar wahai Abu Jandal, fa innama humul musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrik. Wa inna damu ahadihim damu kalb, darah mereka adalah darah anjing. Wa yudni qa'imas sayf minhu, dan sebentar lagi kita akan penggal leher mereka. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, rajautu an ya'khudha as-sayfa fa yadhriba bihi abah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, aku ingin saat itu Abu Jandal ngambil pedangku dan membunuh bapaknya. Fa dhanna ar-rajulu bi abihi wa nafadatil qadhiyah. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, akan tetapi Abu Jandal tidak berkeinginan untuk membunuh bapaknya. Dan akhirnya selesailah urusan. Abu Jandal harus ikut bapaknya, Suhail bin Amr, ke kota Mekah kembali. Silakan adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesailah urusan dengan Abu Jandal. Akhirnya Abu Jandal bersama bapaknya radhiyallahu anhu. Nanti Abu Jandal ini beliau akan bisa kabur. Bisa kabur dan tidak bersama kaum muslimin, tetapi kabur dari orang-orang kafir Quraisy. Baik. Lalu sebagaimana yang sudah kita baca tadi, bahwa kaum muslimin atas perjanjian ini tidak ada yang rela kecuali satu orang. Siapa beliau? Atas lima perjanjian ini tidak ada yang rela kecuali satu orang. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hampir seluruh kaum muslimin tidak ada yang rela dengan perjanjian ini. Tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diam. Mereka sedih. Kenapa? Karena mereka sudah keluar kota Madinah. Dan mereka tidak ragu untuk bisa masuk ke kota Mekah. Dan mereka pun jalan atas mimpi yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata di perjalanan terjadi perjanjian damai, kemudian harus disuruh pulang. Dan tidak bisa berumrah pada tahun itu. Kemudian juga di dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa syarat yang sangat luar biasa. Maka Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Alasta nabiyallah haqqan? Wahai Rasulullah, bukankah engkau nabi Allah yang sebenar-benarnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bala, iya." Umar bertanya lagi, "Alasna 'alal haqq wa aduna 'alal batil?" Bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bala, iya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Falima nu'tid daniyata fi dinina idzan? Falima nu'tid daniyata fi dinina idzan?" Kalau begitu kenapa kita rendahkan agama kita kalau begitu? Maka Rasulullah SAW menjawab, lihat imannya Rasulullah SAW. "Inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri." Aku adalah Rasulnya Allah. Aku tidak akan bermaksiat kepadanya. Allah yang akan menolongku. Ini yang berat pada ikhwan. Ini yang kadang-kadang kita harus benar-benar menjadikan Rasulullah SAW dalam hal ini sebagai suri tauladan. Kadang di hadapan kita ada hal yang mudah kita dapat rezeki tapi haram. Maka kita kerjakan bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab belum selesai. "Awalaisa kunta tuhaddithuna anna sanatil bait fanatufu bih?" Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengeluarkan hadis bahwa kita akan datang ke Baitullah, kita akan tawaf. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bala. Fa akhbartuka anna na'tiha al-'am?" Iya benar, aku sudah memberitahukan kepada engkau. Tapi apakah aku memberitahukan kepadamu bahwa kita akan masuknya tahun ini? Maka Umar menjawab, "La, tidak. Fa innaka atihi wa mutawwifun bihi." Wahai Umar, engkau akan datang dan engkau akan tawaf ke sana. Lalu setelah itu Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar berkata, "Awalaysa hadza nabiyullah haqqan?" Wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah nabi Allah yang sebenarnya? "Bala," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar. Umar bertanya lagi, "Alasna 'alal haqq wa aduna 'alal batil?" Bukankah kita di atas kebenaran, musuh kita di atas kebatilan? Abu Bakar menjawab radhiyallahu anhu, "Bala, iya." "Falima nu'tid daniyata fi dinina?" Kenapa kita rendahkan agama kita? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ayyuhar rajul, wahai engkau Umar sang lelaki, innahu la rasulullah wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruh fastamsik bi gharzihi fa wallahi innahu 'alal haqq." Jawabannya persis dengan jawaban Rasulullah. "Wahai Rasulullah, wahai Umar, sesungguhnya dia adalah Rasulullah dan dia tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. dan Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Maka berpegang teguhlah dengan keputusannya. Demi Allah, sesungguhnya di atas kebenaran. Kemudian Umar bertanya lagi, alaysa kana yuhadithuna anna sanatil baita wa natufu bih. Bukankah dia telah memberitahukan kepada kita, kita akan datang ke Baitullah, kita akan tawaf. Abu Bakar menjawab persis yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Bala, fa akhbaraka anna na'tihil am. Apakah beliau telah memberitahukan kepada engkau bahwa kita bisa memasuki, engkau bisa memasukinya tahun ini? Kata Umar, lah, tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, fa innaka atih wa mutawifun bih. Engkau akan mendatanginya, wahai Umar, dan engkau akan tawaf di Baitullah. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang pergi menemui Umar. Disuruh datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Fath di hadapan Umar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, afathunhu?" Wahai Rasulullah, apakah itu penaklukan kota Mekah nantinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, fatabat nafsu Umar radhiyallahu anhu." Iya, akan terjadi penaklukan kota Mekah. Maka setelah itulah beliau mengatakan, "Akhirnya aku selalu berpuasa, bersedekah, salat, memerdekakan budak akibat perbuatan yang telah aku perbuat. Aku khawatir ucapanku yang aku berbicara pada hari itu akan mendatangkan siksa bagiku." Seperti itu saja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut amalannya akan terhapus. Bagaimana yang menentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perdamaian, beliau pun berkata, "Bangunlah, qumu fanharu tsumma hayyu." Bangunlah kalian seluruhnya, wahai para sahabatku. Sembelihlah hewan kurban kalian dan bercukurlah. Tidak ada seorang pun yang bangun. Sampai beliau mengatakan itu 3 kali. Tidak ada seorang pun yang bangun. Sekelas sahabat Rasulullah SAW. Ya, tidak ada seorang pun yang bangun. Maka akhirnya beliau pun meninggalkan sahabatnya. Masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha di tendanya Ummu Salamah. Kemudian beliau pun menceritakan apa yang terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya kita mempunyai istri yang memang kadang-kadang bisa memberikan saran, bisa memberikan pendapat yang baik, maka boleh kita bercerita sebagai laki-laki. Boleh kita bercerita meminta pendapat kepada istri kita. Akan tetapi kalau seandainya istrinya tidak bisa memberikan pendapat, malah tambah runyam, enggak usah cerita. Nah, sebagian perempuan kadang-kadang lebih mendahulukan perasaannya dibandingkan akal pikirannya. Maka diceritakanlah kepada Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik?" Wahai Rasulullah, maukah engkau hal itu? Artinya sahabat mengikutimu, ukhruj. Thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badalak. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kata Ummu Salamah, keluarlah. Jangan bicara kepada siapapun hingga engkau menyembelih sendiri kurban. Kemudian, dan panggillah tukang cukur untuk mencukurmu. Oh, keluarlah Rasulullah SAW bangkit berdiri dan keluar. Beliau tidak berbicara kepada siapapun hingga melaksanakan saran istrinya. Beliau menyembelih seekor unta dan memanggil seekor tukang cukur untuk mencukurnya. Ketika orang-orang melihat apa yang telah tengah dilakukan beliau, mereka pun bangkit berdiri untuk menyembelih hewan kurban dan saling mencukur satu dengan yang lainnya. Hampir-hampir terjadi keributan karena saking tegangnya. Subhanallah. Berat ya. Dalam posisi seperti ini berat. Karena kita tidak tahu wahyu. Ya, kita tidak tahu wahyu. Di antara mereka ada yang mencukur habis rambutnya, ada juga yang sekedar memendekkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, yarhamullahul muhalliqin. Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mencukur habis rambutnya. Para sahabat berkata, dan mereka yang sekedar memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada orang-orang yang mencukur rambut, habis rambutnya. Pada kali yang ketiga, beliau juga menambahkan, yarhamullahul muhalliqin. Semoga Allah juga semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada orang yang cukur habis rambutnya. Ini sebenarnya sebagai balasan bagi yang tadi tidak mau bercukur. Ya, kemudian balasan juga bagi yang hanya memendekkan rambutnya. Wal muqassirin, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana yang memendekkan rambutnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang sekedar memendekkan rambutnya. Akhirnya jadilah itu sebagai syariat, yaitu ketika ingin bertahallul maka ada dua macam. Yang pertama, memendekkan, mencukur rambut, mencukur habis rambut kepalanya, yaitu dengan membotakkannya, ada yang sekedar memendekkannya. Dan dua-duanya diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurbannya berupa seekor unta yang di kepalanya terdapat kalung perak. Dahulunya unta ini milik Abu Jahal, tetapi kemudian menjadi ghalimah dalam peperangan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini agar kaum musyrikin semakin merasa emosi. Ini subhanallah. Ya. Ini unta pemimpin kalian, kita sembelih. Ya. Para ikhwah, kemudian Rasulullah SAW memimpin para sahabatnya untuk kembali ke kota Madinah. Saat kembali ke kota Madinah, maka beliau diturunkan ayat, yaitu inna fatahna laka fatham mubina, yaitu surat Al-Fatah. Ya, surat Al-Fatah. Taib, sebelum itu ada ayat berkaitan dengan fidyah. Siapa yang tidak bisa menyembelih hewan, maka dia bayar fidyah. Atau siapa yang melanggar ihram, maka dia membayar fidyah. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'si fa fidyatun min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk. Yang artinya, barang siapa di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka hendaklah dia bayar fidyah. Itu berupa puasa 3 hari berturut-turut, atau bersedekah, yaitu memberikan kepada 10 fakir miskin, atau menyembelih, ya, berpuasa 3 hari berturut-turut, atau bersedekah kepada 6 fakir miskin, atau menyembelih kambing. Ini disebabkan karena ada kejadian, yaitu Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, beliau mempunyai luka di kepalanya. Akhirnya beliau pada waktu itu melanggar larangan ihram. Maka akhirnya beliau harus membayar fidyah. Jadi turun ayat fidyah ketika itu. Itu maksud saya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Fidyahnya itu apa tadi? Puasa 3 hari berturut-turut, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, atau menyembelih kambing. Itu fidyah bagi yang melanggar larangan ihram. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, dan di situ beliau mendapatkan surat Al-Fatah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surah Al-Fatah di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan akhirnya, para ikhwah, kalau kita perhatikan, perjanjian Hudaybiyah ini adalah a'zamu fathin fil Islam. Perjanjian Hudaybiyah adalah awal mula penaklukan paling besar dalam agama Islam. Ya. Awal mula penaklukan paling besar dalam agama Islam. Karena akhirnya kan kota Mekah yang asalnya negeri kafirin musyrikin ditaklukkan. Awal-awal yang menyebabkan ditaklukkan ini apa? Perjanjian Hudaybiyah. Makanya Perjanjian Hudaybiyah yang disangka oleh manusia biasa itu adalah sebuah kekalahan, sebuah kerendahan, sebuah kehinaan. Itu sebenarnya adalah jalan untuk menjadikan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Dan dia adalah penaklukan paling terbesar dalam sejarah kaum muslimin. Kadang-kadang kita tidak tahu para ikhwah. Tidak tahu mana yang terbaik. Kadang-kadang sering menuduh Allah tidak adil. Kadang-kadang sering menuduh Allah tidak ada hikmah di dalam penciptaannya. Kenapa harus saya yang kena? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus saya? Dan seterusnya. Ini semua adalah karena seseorang akhirnya tidak tahu kenapa dia berbuat seperti itu. Karena dia tidak tahu takdirnya yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya. Kemudian pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke Madinah, tiba-tiba datang Abu Bushair dari kalangan Quraisy dalam keadaan menyerah. Orang-orang Quraisy pun mengutus dua orang untuk mencarinya. Mereka berkata, "Ingat perjanjian antara kita." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan Abu Bushair dan kepada dua orang utusan Quraisy tersebut. Tadi ada namanya Abu Bus di sini sih Abu Basir, ya. Abu Basir. Tetapi diterjemahkan di sini Abu Bushair. Yang jelas Abu Bushair ini dari orang Quraisy datang ke Madinah. Perjanjiannya kalau datang dari orang Quraisy ke kota Madinah maka harus dikembalikan. Maka harus dikembalikan. Nah, Abu Bushair berkata kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, "Demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu itu bagus." Lalu ia menjawab, "Benar, demi Allah ini pedang bagus." Abu Bushair berkata, "Coba perlihatkan kepadaku." Ketika pedang itu ada pada genggamannya, maka orang itu pun dibunuhnya. Sedangkan yang satunya lari hingga kembali ke Madinah, lalu masuk ke dalam masjid. Intinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi kejadian dengan Abu Bushair. Sebelum saya menceritakan kejadian dengan Abu Bushair ini, jadi kan Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah. Sudah tidak ada lagi umrah, pulanglah beliau ke kota Madinah. Nah, di perjalanan pulang itu ada beberapa kejadian. Kejadian-kejadian penting. Yang pertama yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketinggalan sholat subuh. Ketinggalan sholat subuh. Saya bacakan hadisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, "Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Hudaybiyah lailan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Hudaybiyah malam hari. "Fanazzalna dahasan minal ard." Lalu kita turun di sebuah tempat yang tanahnya itu agak lemah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yaqlauna." Artinya siapa yang ingin menjaga kita? Kita ingin tidur nih. Capek sudah. Siapa ingin menjaga kita? Maka Bilal berkata, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan tanam." Kalau begitu tidurlah. Maka Bilal mengatakan, "La, fanama radhiyallahu anhu hatta tala'ati syams." Kata Rasulullah SAW, "Kamu nanti tidur wahai Bilal." Kata Bilal, "Enggak, saya enggak tidur." "Wah, jangan dibantah deh. Kamu nanti tidur." Kata Bilal, "Enggak, saya tidur." Akhirnya Bilal mengatakan, akhirnya Bilal tidur sampai terbit matahari. Maka bangunlah si fulan, si fulan, si fulan sampai bangun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika bangun langsung mengatakan, "Ihdibu." Arti ihdibu itu adalah artinya yaitu bangun kalian semuanya. Bangun kalian semua. Maka Nabi Muhammad SAW pun bangun. "If'alu kama kuntum taf'alun," kata Rasulullah. Karena kita sudah sekarang terlambat, maka perbuatlah sebagaimana biasa kalian berbuat. Artinya berwudulah, kemudian kumandangkan azan, kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh, kemudian kumandangkan iqamah, kemudian sholat subuh. Setelah selesai seperti itu, Rasulullah SAW berkata, "Hakadha fa'alu liman nama minkum aw nasi." Demikianlah kerjakan kalau seandainya di antara kalian ketiduran atau lupa. Nah, ini menjadi pelajaran kita kalau seandainya memang lagi sedang ketiduran, mungkin terlalu capek, akhirnya bangunnya terlambat, bangun terlambat 5 menit sebelum syuruq. 5 menit sebelum syuruq. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita menunggu syuruq tinggi dulu baru setelah itu sholat qadha atau tidak? Maka jawabannya lakukan wudu, kemudian azan, sholat dua rakaat sebelum subuh, iqamah, baru sholat subuh. Mau itu berjamaah ataupun mau itu di dalam rumah sendirian. Jadi tidak menunggu, tidak menunggu sampai waktu duha, ya belum sholat subuh, jangan. Begitu juga kalau seandainya terjadi, misalkan biasa orang tidur zuhur kan, setelah makan zuhur tidur capek dia, ternyata bangunnya 5 menit sebelum maghrib, asar lewat, ya bisa kejadian seperti itu, bisa nggak? Bisa saja, bisa kejadian. Kemudian setelah itu dia bangun. Nah, bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan, dia ambil air wudu, kemudian dia sholat asar, meskipun 5 menit sebelum maghrib. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian kejadian yang kedua, yaitu onta Rasulullah SAW hilang, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dari perjalanan dari Hudaybiyah menuju kota Madinah, hilang onta Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Aqbalna ma'a Rasulullah SAW minal Hudaybiyah." Kita jalan bersama Rasulullah SAW dari Hudaybiyah. "Wa dhallat naqatu Rasulullah SAW fatalabtuha fawajtu hablaha qad ta'allaqa bi syajarah fajitu biha ila Rasulullah SAW farakiba masruran." Artinya, kata Abdullah bin Mas'ud, hilang unta Rasulullah SAW. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku mencarinya, maka aku mendapati talinya." Ya, tali untanya aku mendapati. "Waqad ta'allaqa bi syajarah." Dan itu sudah terikat ataupun terkait di sebuah pohon. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku membawa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farakiba masruran sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau pun, entah apa di sini maksudnya, rakiba masruran. Rakiba masruran mungkin adalah beliau menaiki unta yang lain. Menaiki unta yang lain. Untanya hilang, tidak diketemukan. Ini kejadian kedua, perjalanan dari Hudaybiyah ke kota Madinah. Kemudian kejadian ketiga, ini juga penting, bahkan ini ada hadis, ada ayatnya. Ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dan diam di situ, maka datang beberapa wanita kaum muhajirat yang beriman. Wanita berarti muhajirat, berarti dari Mekah ke kota Madinah. Dan mereka sudah beriman. Dan Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyad awwala man kharaja ilaihi fi tilkal muddah wa kana 'atiqan fa kharaja fi ithriha akhawaha Umarah wal Walid ibn Uqbah bin Abi Mu'ayyad fa qala ya Muhammad awfi lana bima 'ahadtana 'alaihi. Artinya ada beberapa perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dalam keadaan beriman. Maka datanglah Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayyad menemui Rasulullah SAW. Lalu datang lagi Umarah dan Walid, anaknya Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Mereka meminta perempuan-perempuan itu dikembalikan. Karena kan janjinya bagaimana? Perjanjiannya gimana? Kalau yang datang dari kaum kafir Quraisy ke kaum muslimin, maka berarti harus dikembalikan. Fa'aba Rasulullah SAW dalik. Walam yudkhilin nisa fi dhalika syarat. Nabi Muhammad SAW menolak. Karena ini enggak masuk dalam syarat. Tidak masuk perempuan dalam syarat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu ayat pada surat Al-Mumtahanah ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhun, Allahu a'lamu biimani. Jika datang kepada kalian wanita-wanita beriman yang berhijrah, maka ujilah mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau seandainya kalian mengetahui bahwa ini benar-benar orang beriman, wanita-wanita ini benar-benar orang beriman, jangan kembalikan kepada orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Artinya, mereka wanita-wanita beriman ini tidak halal untuk mereka. Wanita-wanita beriman ini tidak halal untuk orang-orang kafir. Kemudian, orang-orang kafir tidak halal untuk wanita-wanita beriman ini. Wa atuhum ma anfaqu, berikanlah nafkah-nafkah kepada mereka. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi perempuan-perempuan tersebut jika kalian membayar maharnya. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Was'alu ma anfaqtum waliyas'alu ma anfaqu, dzalikum hukmullah yahkum bainakum wallahu 'alimul hakim. Intinya bahwa orang-orang mukminat yang pergi dari kota Mekah ke kota Madinah, kalau mereka benar-benar beriman, tidak boleh dikembalikan. Nah, ayat ini, Al-Mumtahanah ayat 10 adalah ayat pengecualian. Pengecualian dari perjanjian Hudaibiyah. Jadi ayat ini pengecualian dari perjanjian Hudaibiyah. Bahwa perjanjian Hudaibiyah, orang yang datang dari orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah harus dikembalikan. Ayat ini perjanjiannya. Ya. Maka pulanglah Umarah dan Al-Walid, yang kedua-duanya anak laki-laki dari Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid dedengkot orang kafir Quraisy. Mereka memberitahukan bahwasanya anak kamu perempuan yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, dia tidak bisa dikembalikan. Dan diberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy akan hal tersebut. Dan Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid adalah beliau seorang wanita muslimah yang masuk Islam dan sudah lama dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak ayat itu turun, para sahabat mentalak istri-istri mereka yang kafirat. Mentalak istri-istri mereka yang kafirat. Maka Umar bin Khattab mentalak dua istrinya yang masih musyrik. Yang masih musyrik. Salah satunya dinikahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang bernama Quraibah binti Abi Umayyah. Dan yang kedua dinikahi oleh Sofwan bin Umayyah, yang bernama Ummu Kulthum binti Jarwal. Intinya para sahabat mentalak istri-istrinya yang musyrik. Mentalak istri-istrinya yang musyrik. Disebabkan ayat tadi. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 tadi. Nah, lalu kita baca tentang kisah Abu Bushir. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berkata, sepertinya orang ini tengah ketakutan. Ketika ia bertemu dengan Rasulullah, orang itu berkata, temanku telah dibunuhnya, dan aku pun akan dibunuhnya. Tiba-tiba datanglah Abu Bushair, seraya berkata, wahai Nabi Allah, Allah telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkanmu. Engkau telah menyerahkan aku kepada mereka dan Allah menyelamatkan aku dari mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, celaka, ia telah menyalakan api peperangan seandainya ia punya seorang pengikut. Mendengar ucapan tersebut, Abu Bushair menyadari bahwa beliau tetap akan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Maka ia pun pergi menjauh hingga sampai di wilayah pantai. Sementara itu, Abu Jandal berhasil meloloskan diri dan bergabung bersama Abu Bushair. Serta setiap pelarian Quraisy yang masuk Islam pasti akan bergabung dengan Abu Bushair. Sehingga mereka menjadi kekuatan yang ditakuti. Karena setiap kali mereka mendengar ada kafilah Quraisy menuju Syam, mereka pasti akan menghadangnya, merampas hartanya, dan membunuh orang-orangnya. Akhirnya, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada Nabi atas pertimbangan kebesaran Allah dan silaturahim. Beliau tidak perlu mengembalikan orang yang dalam pelarian. Siapa saja yang datang kepadanya, ia akan aman, tidak dikejar-kejar lagi. Paham ceritanya enggak? Abu Bushair adalah seorang yang di kota Mekah masuk Islam. Kemudian beliau lari dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian diikuti oleh dua orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian di tengah jalan Abu Bushair dengan taktiknya mengambil pedang orang Quraisy tersebut, yang satu dibunuhnya, kemudian yang satu dikejar-kejar oleh Abu Bushair sampai di kota Madinah. Lalu datanglah Abu Bushair menuju Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, benar janji engkau, aku sudah bisa berkumpul dengan engkau sekarang. Kata Rasulullah SAW, tidak. Janji tetap janji. Maka Abu Bushair mengira, ini saya pasti dikembalikan lagi kota Mekah. Maka akhirnya beliau kabur ke pantai. Abu Jandal ceritanya tadi, kabur juga ikut ke pantai. Akhirnya setiap kali ada orang yang ingin kabur dari kota Mekah, tidak pergi ke kota Madinah, tetapi berkumpul dengan dua orang tersebut. Terus sambil banyak, tambah banyak. Orang-orang kafir Quraisy yang ingin berdagang ke kota Syam, senantiasa ditahan oleh mereka. Diambil hartanya. Dan itu bukan salah Rasulullah SAW. Ya, bukan salah Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menjadi kekuatan besar di situ. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, sudahlah, kalau begitu kami tidak akan ngejar-ngejar lagi. Yang keluar dari kami, silahkan gabung sana. Daripada kami mati. Ini bodoh orang Quraisy, mau dua-duanya. Nah, sudah. Selesai cerita itu. Selesailah perjanjian Hudaibiyah. Dengan segala macam intrik-intriknya. Jadi, man of the match pada cerita siapa? Perjanjian Hudaibiyah siapa? Abu Jandal sama Abu Bushair. Ya. Selesai kita membaca tentang kisah dari perjanjian Hudaibiyah. Ada beberapa pelajaran saya sebutkan secara ringkas mungkin 10 menit. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa boleh meminta bantuan kepada orang-orang musyrik dalam perihal perjanjian damai. Boleh meminta bantuan kepada orang-orang musyrik dalam perihal perjanjian damai. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu tidak boleh berkata buruk kepada onta atau kepada binatang. Tidak boleh menghina onta atau binatang apapun. Karena waktu itu kan ontanya Rasulullah SAW tidak mau jalan. Kemudian dicela. Maka Rasulullah SAW marah, jangan sampai dicela ontanya. Ini menunjukkan tidak diperbolehkan untuk mencela binatang, terutama binatang piaraan kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya sholat berjamaah. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa hukumnya adalah wajib. pentingnya sholat berjamaah dan pendapat yang lebih kuat hukumnya wajib. Kenapa? Karena terjadi sholat khauf, peperangan. Sholat di dalam keadaan takut antara hidup dan mati. Tapi dikerjakan dalam keadaan berjamaah. Apalagi yang kita aman-aman saja. Allah. Pelajaran keempat, bolehnya menghardik orang yang pantas untuk dihardik. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Urwah bin Mas'ud, isaplah kemaluan Lata. Nah, ini kan boleh menghinakan orang-orang yang pantas untuk dihinakan, terutama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diperbolehkan untuk berdiri menyambut seseorang apabila memang ingin menyalaminya ataupun benar-benar menyambutnya. Jadi kan asal hukumnya kita itu kalau ada orang datang, kita sebagai kaum muslimin tidak usah berdiri. Tidak usah berdiri. Karena itu perbuatan orang-orang kafir. Kita sebagai kaum muslimin kalau ada yang datang, ya sudah, yang datang salamin sendiri-sendiri. Kaum muslimin tidak usah berdiri. Nah, akan tetapi boleh berdiri kalau seandainya memang kita ingin menyambut orang tersebut. Kalau seandainya ingin menyambut orang tersebut. Kemudian yang keenam, tidak ada makhluk yang paling mencintai Rasulullah SAW kecuali para sahabat Nabi. Kemudian di sini pelajaran selanjutnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau dituduh tawaf duluan sebelum Rasulullah SAW, maka beliau lebih mendahulukan hak Rasulullah SAW dibandingkan hak beliau sendiri. Padahal beliau sudah disuruh oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tawaf di Ka'bah. Tetapi Rasulullah SAW masih di Hudaybiyah, maka beliau tidak mau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib untuk mendahulukan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahayanya menyebarkan isu di tengah kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan, terjadinya isu bahwa Utsman bin Affan sudah terbunuh. Akhirnya terjadilah Bai'atur Ridwan. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bolehnya bersikap optimis dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Bolehnya bersikap optimis dengan sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Apa itu? Ketika Suhail datang. Suhail artinya apa? Muda. Suhail artinya muda. Maka Rasulullah SAW optimis, Allah akan memudahkan urusan kalian. Nah, itu dia. Jadi boleh, misalkan kita melihat warna hijau ini, warna masjid hijau, oh pindahnya nyaman orang-orang sini. Misalkan kita melihat sesuatu yang membuat hati kita nyaman, boleh itu, kita merasa optimis dengannya. Yang tidak boleh adalah kita merasa pesimis, sial, merasa sial dengan yang kita dengar ataupun yang kita lihat. Ini tidak boleh. Tapi merasa optimis boleh. Ustaz, apa bedanya? Bedanya, kalau kita merasa sial, berarti kita merasa ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita optimis, kita melihat warna hijau, kemudian kita merasa baik, maka kita mengatakan ini insyaallah baik. Maka ini menunjukkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat misalkan ketika ingin melamar seorang perempuan, rumahnya warnanya pink. Oh, pinanya nyaman nih orangnya. Boleh itu. Ya, merasa baik itu namanya al-fa'lu. Yang diharamkan adalah at-tatayyur. Merasa bernasib sial. Kenapa Ustaz? Kan apa bedanya? Bedanya tadi, kalau merasa bernasib sial kita berarti menganggap ada yang mengatur selain Allah. Kalau merasa bernasib baik, maka kita berarti bersandar kepada Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjanjian Hudaibiyah bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Bayangkan sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berat mendapati perjanjian Hudaibiyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran menarik dari seorang Umar. Kalau kita merasa berdosa, maka puasalah, bersedekahlah, sholatlah, dan merdekakan budaklah. Maksudnya beramal solehlah untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini kan banyak ya, kita kadang-kadang saya sering ditanya, Ustaz saya masih keingat dosa-dosa telah lalu, gimana ya? Padahal saya sudah bertobat, tapi selalu merasa dosa. Maka tadi, perbanyaklah sholat, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berbuat baik kepada orang. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya, kejadian Abu Jandal menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat tepat janji. Dan begitu juga semestinya seorang muslim. Kejadian dengan Abu Jandal menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat tepat janji. Dan begitu juga semestinya sebagai seorang muslim. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah pentingnya suri tauladan di dalam keluarga. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika memerintahkan, ayo kalian sembelih kurban kalian, hewan hadyu kalian yang kalian bawa dari kota Madinah, sembelih. Kalian cukur, tidak ada yang mau. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan. Kalau sudah Rasulullah SAW mencontohkan, tidak ada yang berani enggak. Maka di dalam metodologi pendidikan pengajaran, salah satu yang hal yang sangat bermanfaat adalah dengan contoh dan suri tauladan yang baik. Tadi pagi saya ditanya di kajian radio, Radio Hidayah Pekanbaru, Ustaz saya susah, sebenarnya saya ingin ketemu dengan Ustaz langsung. Di mana sih Ustaz ini adanya? Saya ingin ketemu. Kata si pembawa acara, di Banjarmasin. Oh jauh juga ya. Dia ingin curhat gitu. Curhat tentang apa? Anaknya kecanduan video game, game online. Ini hati-hati para orang tua, jangan terlalu manja dengan anak. Anak-anak jangan dimanjakan. Ya. Walaupun nangis kejer-kejer. Jangan dimanjakan. An-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba 'ala hubbir radha wa in taftinhu yanfatim. Ada pepatah Arab mengatakan, hawa nafsu itu bagaikan anak kecil. Jika kamu biarkan dia, maka dia akan terus menyusu, tidak akan pernah berhenti. Tetapi jika kamu sapih dia, dia berhentikan, dia akan berhenti. Begitulah hawa nafsu. Maka anak-anak ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita terlalu memanjakan mereka. Anak saya sudah mahasiswa, Ustaz, tetapi kecanduan video game. Internetnya dimatikan, game online. Internetnya dimatikan, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Bagaimana caranya? Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satunya adalah suri tauladan. Mau tidak mau, kalau kita, terutama kita yang masih punya anak-anak kecil yang umur SD, SMP, SMA, bahkan mungkin mahasiswa, mau tidak mau kita harus menjaga diri kita di hadapan mereka memegang handphone. Saya berapa kali, Abdullah anak saya, abah kok main handphone terus? ya. Saya langsung sini. Ini lihat, saya jawab pertanyaan orang. Biar dia tahu kerjaannya. Bukan untuk bermain-main saja dengan handphone. Maka para ikhwan dirahmati Allah, anak itu sangat mencontoh pada orang tuanya. Kita tidak heran kalau seandainya ada anak suka nonton di handphone. Kadang-kadang menyedihkan sekali ya, anak-anak kecil gitu tontonannya handphone gitu. Sedih sekali. Saya pernah lihat di mana, di Pol 7, ada seorang ibu lagi pagi-pagi menyuapin anaknya agar anak itu anteng makan, maka handphone di depan ibunya nyuapin. Ini para ikhwah, saya semakin bertekad, mudah-mudahan ini menjadi contoh baik, semakin bertekad anak-anak saya tidak akan pernah pegang handphone sampai SMA. Kalau mau megang handphone setelah SMA, beli sendiri, nggak ada urusan saya. Daripada rusak kan anak kita. Dia tidak megang handphone juga tidak dikatakan jadul. Di sekolah sekarang di SD, berapa banyak anak-anak saya cerita, berapa banyak anak-anak SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah main vlog Facebook, apa namanya, YouTube. Ya, YouTuber. Hey guys. Ah. Ini generasi guys, Innalillah. Dan itu dicontoh, itu dia mencontoh. Yang contoh siapa? Orang tuanya. Harus, kita harus tega para ikhwan. Harus tega. Nah, setelah Rasulullah SAW mencukur, kemudian menyembelih hewan hadyu, ikut semua. Gak ada yang berani gak ikut. Nah, begitulah. Nah, kira-kira cukup itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, insyaAllah nanti kita akan bahas tentang, jadi pelajaran paling menarik dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah, yaitu keimanan. Bahwa keimanan kepada hal gaib. Kita wajib percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita wajib percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.